Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadih hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Telah kita selesaikan pembahasan bab yang ke-9 tentang najis dan cara mensucikannya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, telah saya sampaikan tentang kaidah menghukumi sesuatu itu najis, bahwa asal segala sesuatu itu adalah suci. Annal asya'a tahiratun, asal segala sesuatu itu adalah suci. Tidak keluar dari hukum asal, yaitu suci, kecuali dengan dalil yang sahih. Dengan dalil yang sahih, yang tidak bertentangan dengan dalil tersebut, dalil yang lebih sahih. Kemudian, ketika tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan sesuatu itu najis, maka sesuatu itu kembali ke hukum asal, yaitu suci. Kemudian tentang cara mensucikannya, juga sudah saya sampaikan kaidahnya, bahwa apabila syariat menetapkan sesuatu itu najis, kemudian syariat menjelaskan tentang cara mensucikannya najis itu, maka wajib bagi kita untuk mencukupkan dengan cara mensucikan najis yang telah dijelaskan oleh syariat. Adapun apabila syariat menetapkan sesuatu itu najis, kemudian syariat tidak menjelaskan tentang cara mensucikannya, maka cara mensucikannya adalah menghilangkan zatnya najis itu. Zat najis itu hilang. Baik bau, warna, atau rasa. Adapun kalau syariat menetapkan sesuatu itu najis dan syariat menjelaskan tentang cara mensucikannya, maka wajib bagi kita untuk mencukupkan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena ada najis-najis yang cara mensucikannya itu tidak harus zatnya itu hilang. Bagaimana sudah kita ketahui, air kencing anak yang belum memakan makanan, air kencingnya najis. Syariat menetapkan cara mensucikannya adalah dengan diperciki. Dengan diperciki air najis tersebut. Nah, tentunya dengan diperciki air, najis itu tidak, zatnya itu tidak hilang, tapi najisnya hilang. Demikian juga kulit bangkai binatang. Ditetapkan oleh syariat itu najis. Kemudian syariat menjelaskan tentang cara mensucikannya itu dengan disamak. Dengan disamak, maka najisnya hilang, walaupun zatnya itu tidak hilang. Tapi najisnya hilang. Demikian juga seperti sendal yang terkena najis. Kemudian syariat menetapkan cara mensucikannya itu adalah dengan digosokkan ke tanah. Maka dengan itu suci. Walaupun mungkin zatnya masih ada, tapi najisnya hilang. Demikian juga pakaian wanita. Wanita yang pakaiannya panjang, yang ketika berjalan itu bagian bawah itu kadang mungkin menyentuh najis. Dan Rasulullah SAW menetap menyatakan dan menjelaskan bahwa langkah-langkah yang setelahnya itu mensucikan. Dengan itu, suci. Walaupun zatnya itu tidak hilang, tapi najisnya hilang. Baik, kita lanjutkan pembahasan bab berikutnya. Al-babul ashir, bab yang ke-10. Fil haidhi wan nisa'i, fil haidhi wan nifasi. Wa fihi masail. Bab yang ke-10 tentang haid dan nifas. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa masalah. Bab yang ke-10 pembahasannya adalah tentang haid dan tentang nifas. Haid dan nifas ini, bagaimana yang sudah maklum bagi manusia, bahwa itu hanya terjadi pada kaum wanita. Karena tapi semuanya wajib tahu, baik kaum pria maupun wanita, wajib tahu tentang ilmu haid dan nifas. Hukum haid dan nifas dan perkara-perkara yang berkaitan dengan haid dan nifas. Dan dalam bab ini ada beberapa masalah pembahasan. Al-haidu lughatan as-sailanu. Haid, definisinya menurut bahasa adalah as-sailanu. Al-haidu lughatan as-sailan. Lughat, apa haid menurut lughah, menurut bahasa maknanya adalah as-sailan. As-sailan artinya mengalir. Itu makna haid menurut lughah, yaitu as-sailan atau sailanu syai' wa juriyanu, mengalirnya sesuatu. Haid dinamakan haid yang maknanya menurut lughah itu adalah as-sailan atau al-juriyan, karena haid itu adalah darah yang mengalir, yang keluar dari wanita. Wa syar'an, dan haid menurut syariat adalah damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min qa'rir rahmi fi awqatin ma'lumatin hala sihhatil mar'ah min ghairi sababi wiladah. Haid menurut syariat adalah darah tabiat dan pembawaan yang keluar dari dasar atau bagian dalam rahim pada waktu-waktu tertentu, pada saat sehatnya wanita tanpa sebab atau bukan karena sebab kelahiran. Ini takrif definisi haid menurut syariat, yaitu damu tabi'atin wa jibilatin, darah tabiat dan jibilat. Jibilat dengan tabiat sebetulnya artinya sama. Darah yang itu adalah darah tabiat, darah pembawaan. Artinya tabiatnya wanita ketika balik itu adalah haid. Yang keluarnya darah haid itu adalah dari dasar atau bagian dalam rahim pada waktu-waktu tertentu. Pada saat sehatnya wanita, bukan karena sebab kelahiran. Ini tarif definisi haid menurut syariat. Ingat, dari definisi ini, Kita mengetahui bahwa haid itu adalah merupakan darah tabiat bagi wanita. Tabiatnya wanita. Itu adalah haid. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beliau menyatakan innahu syai'un qad katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Innahu syai'un qad katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Yang ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu itu berkaitan dengan istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bersama rombongan mau berangkat haji. Itu pada haji Wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan dari kaum muslimin termasuk Aisyah radhiyallahu anha berangkat haji. Kemudian sampai di satu tempat, Aisyah mengalami haid, datang haid, kemudian beliau menangis. Menangis karena khawatir, takut tidak bisa haji. Karena pada waktu itu, Aisyah radhiyallahu anha belum tahu, belum datang kepada beliau syariat tentang wanita yang haid. Boleh haji atau tidak, kalau haji sah atau tidak, itu belum tahu. Berpikiran bahwa kalau wanita haid itu enggak boleh haji. Dan enggak sah hajinya. Sehingga beliau menangis. Kemudian Rasulullah SAW datang. Menemui Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, If'ali ma yaf'alul hajj, waro'annahu ala tatufi bil bait. Lakukan olehmu, amalkan olehmu amal semua amalan-amalan orang yang haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah itu baru Nabi SAW menyatakan, innahu syai'un qad katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Nabi SAW memberikan bimbingan bahwa wanita yang haid itu boleh haji. Haid tidak menghalangi haji. Sehingga orang atau wanita yang haid ketika wanita mau haji kemudian haid. Maka lakukan, kerjakan haji itu. Ihramnya, semuanya. Supaya dilakukan kecuali satu. Yaitu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Yang tidak boleh tawaf di Ka'bah. Tawafnya nunggu ketika sudah suci. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya haid itu adalah merupakan ketetapan Allah untuk kaum wanita. Sehingga haid itu adalah tabiat untuk kaum wanita. Sehingga darah itu adalah merupakan darah tabiat bagi kaum wanita. Yang keluarnya darah itu adalah dari dalam rahim. Dari dalam rahim. Kalau yang keluarnya bukan dari dalam rahim. Bukan dari dasar dan bagian dalam rahim. Itu bukan haid. Karena wanita juga terkadang keluar darah. Tapi darahnya bukan keluar dari rahim. Bukan dari dalam rahim. Itu yang disengan istihadah. Darah istihadah. Yang hukumnya berbeda dengan darah haid. Baik hukum darahnya itu maupun hukum wanita yang mengalami pendarahan itu. Itu berbeda hukumnya dengan haid. Dan terkadang istihadah ini bercampur dengan haid. Nah, di sini yang sering setan masuk menggoda kaum wanita untuk menjerumuskan wanita dalam kesalahan besar. Haid itu dicampur dengan istihadah. Dia mengalami haid juga mengalami istihadah. Sehingga wanita akan merasa bahwa dia itu haid padahal bukan haid. Sehingga meninggalkan salat. Padahal wajib untuk salat. Nah, di sini wajib tahu bagi kaum wanita terutama dan harus bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Ketika keluarnya haid berbarengan dengan istihadah atau bersambung dengan istihadah, itu harus bisa membedakan kapan berhenti dari sholat, kapan tidak boleh sholat, dan kapan wajib untuk sholat. Wajib mandi haid, dan kemudian wajib untuk sholat. Demikian juga ketika puasa, Ramadan, dan juga hukum-hukum lain yang disyariatkan, diperbolehkan untuk wanita yang suci, yang tidak haid meskipun dalam keadaan mengalami pendarahan. Dan di sini akan dibahas nanti di pembahasan berikutnya tentang hal tersebut. Jadi darah haid itu keluarnya adalah dari dalam rahim. Dari bagian dalam rahim yang darah itu keluar dari dalam rahim, dari semua sisi-sisi dalam rahim. Ya. Yang itu keluar dari sel-sel dinding rahim. Yang darah itu keluar dari situ. Dari dinding-dinding sel rahim yang berjatuhan darah itu, kemudian di waktu tertentu keluar. Yang darah itu ketika wanita dalam keadaan hamil itu sebagai makanan bagi janin. Oleh karena itu wanita yang hamil pada umumnya tidak mengalami haid. Nah, ketika tidak dalam keadaan hamil di waktu-waktu tertentu darah itu keluar. Jadi dari dinding sel-sel dinding rahim itu darah itu berjatuhan kemudian keluar pada waktu tertentu dalam batas waktu tertentu. Kalau keluarnya bukan dari dalam rahim, itu maka itu bukan darah haid. Hukumnya bukan haid, baik darahnya maupun wanita yang mengalaminya. Demikian juga ketika keluarnya itu karena sakit. Keluar karena sakit, atau keluar karena luka, atau karena jatuh, atau karena benturan, atau karena melahirkan, itu bukan haid. Dan darah haid itu memiliki sifat-sifat tersendiri yang itu tidak dimiliki oleh sifat-sifat darah yang lain. Wan nifasu damun yakhruju minal mar'ati indal wiladah. Wan nifas, dan nifas itu adalah darah yang keluar dari wanita indal wiladah ketika melahirkan. Ini definisi nifas. Ini makna nifas. Bahwa nifas itu adalah darah yang keluar. Ini keluarnya juga dari rahim wanita, tapi karena sebab melahirkan. Baik keluarnya darah itu bersamaan dengan melahirkan, atau keluarnya itu setelah melahirkan, atau 2 hari sebelum melahirkan, sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, itu semuanya adalah nifas. Darah yang keluar dari wanita karena sebab melahirkan. Baik keluarnya itu bersama dengan kelahiran, saat melahirkan, darah itu keluar. Darah itu nifas. Atau keluarnya itu setelah melahirkan, ketika apa sebelum lahir anak, dan ketika melahirkan belum keluar tapi setelahnya keluar, itu nifas. Atau sebelum melahirkan, sehari 2 hari sebelum melahirkan, darah sudah keluar, itu juga nifas. Maka ketika darah itu sudah keluar, maka sudah berlaku hukum nifas. Kalau darah itu belum keluar, belum berlaku hukum nifas. Belum lahir. Sehari sebelum lahir, darah sudah keluar. Maka itu nifas. Dan hukum nifas sudah berlaku baginya. Dia sudah tidak boleh untuk sholat. Tidak boleh untuk puasa. Demikian juga perkara-perkara lain yang dilarang bagi wanita yang nifas. Tapi kalau darah itu belum keluar, maka belum berlaku hukum nifas. Kalau seandainya ada wanita melahirkan, kemudian tidak mengeluarkan darah sama sekali, maka enggak ada hukum nifas bagi dia. Nifas itu bukan melahirkannya, tapi darahnya yang keluar karena sebab kelahiran. Al-masalatul ula. Hidayatu waqtil hadi wa nihayatuh. Masalah yang pertama. Hidayatu waqtil haid. Awal waktu haid dan akhir waktu haid. Hidayatu waqtil hadi wa nihayatuh. Awal waktu haid dan akhir waktu haid. Awal dan akhir waktu haid. La haid qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. La haid, tidak ada haid sebelum sempurna berumur 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haidun qabla dhalik. Karena sesungguhnya tidak ada fil wujud, tidak ada pada kenyataan bagi wanita haid sebelum itu. Dikatakan di sini bahwa tidak ada haid sebelum wanita itu umurnya sempurna 9 tahun. Apa alasannya? Alasannya adalah karena tidak ada pada kenyataan wanita itu haid sebelum itu. Sebelum umurnya sempurna 9 tahun. Waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fa hiya imra'atun." Apabila wanita, apabila anak perempuan itu umurnya mencapai 9 tahun, fahiya imro'atun, maka dia adalah seorang wanita. Apabila anak itu usianya telah mencapai 9 tahun, maka dia itu adalah imro'ah, yaitu orang perempuan, wanita. Hadis diriwayatkan Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Dalam hal ini, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kapan awal waktu haid bagi wanita? Ini para ulama tidak sepakat dengan satu pendapat. Tapi ada beberapa pendapat. Akan tetapi yang dibawakan dalam kitab ini, yang kitab yang sedang kita pelajari, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, adalah pendapat yang menyatakan bahwa awal haid itu adalah di usia 9 tahun. Kalau belum sempurna 9 tahun, tidak ada. Tetapi ada pendapat lain di kalangan para ulama yang menyatakan bahwa haid itu dihukumi haid, ditetapkan haid itu bukan berdasarkan umur, bukan berdasarkan usia, tetapi yang menjadi pegangan itu adalah wujudud dam, adanya darah. Ketika darah itu ada, darah dengan sifat-sifat tertentu yang itu merupakan sifat-sifat darah haid ada, maka itu haid keluar di usia berapapun. Ini yang dirojikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya, dalam kitab beliau, dalam kitab Syarhul Mumtik, juga dalam kitab Ad-Dima Tabi'iyah. Jadi yang menjadi ukuran rujukannya untuk menilai, menghukumi darah itu haid, itu adalah wujududam, adanya darah. Yaitu apabila darah dengan sifat-sifat tertentu, yaitu sifat-sifat darah haid, baik dari sisi warna maupun dari sisi bau atau dari sisi apa itu teksturnya, itu adalah sifat darah haid, maka itu haid walaupun usianya itu kurang dari 9 tahun. Karena darah haid itu dari sisi warna beda dengan yang lain, dari sisi bau juga beda, apa ini teksturnya juga beda ya. Kemudian dari sisi membeku atau tidak juga beda ya. Nah kalau darah yang keluar itu adalah sifat-sifat darah haid, maka itu dihukumi haid meskipun keluar pada wanita yang usianya kurang dari 9. Dan ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Alladzi qalahu Ad-Darimi ma huwa huwa shawab. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Ad-Darimi, dan kata Syaikh Ibnu Utsaimin wa huwa shawab, dan itu adalah pendapat yang benar, dan ini yang dipilih dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Itu yang dirojihkan dan dipilih oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa. Kata beliau, "Famata ra'atil unsal haid fa huwa haid." Maka kapan saja wanita melihat haid yang keluar itu darah haid, maka itu haid. Wa in kanat dunatis isinin, meskipun wanita itu usianya kurang dari 9 tahun. Wala haidu ba'da. Ini sekarang tadi itu batas awal, sekarang batas akhirnya. Wala haidu ba'da khamsina sanatan fil ghalib ala sahih. Dan tidak ada haid setelah usia 50 tahun pada umumnya, ala sahih, berdasarkan pendapat yang sah. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dan sungguh telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, apabila wanita usianya telah mencapai 50 tahun, maka keluar dari batasan haid. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Tapi ini juga bukan sebagai batasan, bukan sebagai batas akhir, tapi ini adalah keumuman. Sehingga yang menjadi ukuran seperti tadi, kapan darah itu keluar, kapan darah itu ada, yaitu wujududam, maka itu adalah haid. Ini juga dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, famata ra'atil unsa al haidu fa huwa haid walau fauqa 50 sana. Maka kapan saja wanita melihat haid, darah haid, maka itu haid walaupun usianya lebih dari 50 tahun. Wadzalika, dan hal itu li'anna ahkamal haid allaqaha Allah wa rasuluhu ala wujudih. Karena sesungguhnya hukum-hukum haid itu Allah dan Rasulnya mengaitkan dengan adanya darah, tidak dengan usia. Ya. tapi dengan adanya darah. Kurang dari 9 tahun, kalau darah yang keluar itu adalah darah haid, maka haid. Lebih dari 50 tahun, kalau darah yang keluar itu adalah darah haid, maka itu adalah haid. Ini disebutkan di dalam kitab Syarhul Mumti di jilid yang pertama di halaman. Dan ada wanita yang usianya belum sampai 50 tahun, 40 tahun sudah enggak keluar darah haid, sudah menopause 40 tahun. Ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 50 tahun tapi haid masih terjadi dan masih normal. Itu juga banyak. Demikian tentang batasan haid, batas awal dan juga batas akhir haid. Al-masalatu tsaniyatu aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Masalah yang kedua, waktu paling sedikit dan paling banyak haid. Maksudnya adalah waktu paling sebentar dan paling lamanya haid. As-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsari. As-sahih yang sahih, pendapat yang sahih yang benar, bahwasanya haid tidak memiliki batasan paling sebentar dan tidak memiliki batasan paling lama. Bahwasanya haid tidak memiliki batasan paling sedikit, itu paling sebentar, dan tidak memiliki batas paling lama. Wa inna ma yurja'u fi ilal 'adati wal 'urfi. Dan tidak lain batasan haid itu dikembalikan kepada adat dan urf, kepada adat dan kebiasaan. Jadi enggak ada batasan paling lama, batasan paling sebentar enggak ada. Paling sebentar haid itu adalah 5 hari enggak ada. Paling sebentar haid 3 hari enggak ada. Tidak ada batasan paling lama, enggak ada batasan paling sebentar. Ada yang membatasi paling lama haid 15 hari. Lebih dari 15 hari bukan haid tapi istihadhah. Itu juga bukan batasan. Enggak ada batasan paling lama, enggak ada batasan paling akhir. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Ibnul Munzir rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ad-Dima'ut Tabi'iyyah, kemudian juga Syekh Ibnu Taimin juga menyatakan seperti itu dan beliau katakan wa huwa shawab, dan itu adalah yang benar. Li'annahu yadullu 'alaihil kitab wa sunnatu, karena itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Dan bahkan ada minan nisa la tahidu aslan, di antara wanita itu ada yang tidak mengalami haid sama sekali. Wa minhunna man tahidu sa'atin tsumma tatur. Dan di antara wanita itu juga ada yang haid beberapa saat kemudian setelah itu suci. Ada yang haid sebentar suci. Ada yang haid tidak haid sama sekali. Ada yang haidnya sebagaimana umumnya wanita haid 6 atau 7 hari, ada yang lama. Ini disebutkan di beberapa kitab, di antara juga dalam kitab Syarhul Mumti. Baik, kita cukupkan dulu. Ini masih ada waktu untuk kita baca ya, pertanyaan. Pertanyaannya mengingatkan pertanyaan yang kemarin belum dibaca. Baik. Ya, alhamdulillah saya ingat, saya kasih waktu sebelum azan. Bagaimana hukum orang yang sholat sunnah tahiyatul masjid dengan duduk? Apakah sudah gugur tahiyatul masjidnya karena sudah duduk ataukah belum? Bagaimana hukum orang yang sholat sunnah tahiyatul masjid dengan duduk? Apakah sudah gugur tahiyatul masjidnya karena dia sudah duduk? Maksudnya begitu, masuk masjid langsung duduk dan sholat tahiyatul masjid dengan duduk gitu ya. Sudah gugur sholat tahiyatul masjidnya, karena untuk sholat sunnah itu berdiri bukan rukun sholat. rukun sholat itu berdiri rukun sholat untuk sholat wajib. Untuk sholat sunnah berdiri itu bukan rukun sholat. Artinya untuk sholat sunnah, semua sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk. Tetapi kalau sholat sunnah dilakukan dengan duduk dalam keadaan tidak ada udzur, pahalanya separoh dengan yang dilakukan dengan berdiri. Ya. Kalau orang sholat sunnah dengan duduk atau sholat dengan duduk dalam keadaan ada udzur karena memang sakit, karena itu berat, kemudian sholat dengan duduk itu pahalanya tidak berkurang, sempurna. Tapi kalau sholat sunnah, dia mampu berdiri, gak ada udzur, dia sholat sambil duduk boleh, sholatnya sah. Namun pahalanya setengah. Pertanyaan berikutnya, apakah orang itu dikatakan berdosa dikarenakan mendiamkan saudaranya tanpa alasan? Ya jelas, mendiamkan temannya tanpa alasan. Di dalam banyak hadis itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, yang tentang al muslim akhul muslim wa kunu ibadallah ihwana, di sana di antaranya dilarang ada wala tadabaru, jangan saling membelakangi, ya. Dan kemudian dalam hadis sendiri Imam Bukhari Muslim, Nabi itu menyatakan la yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal, artinya haram orang Islam menghajar. Di antara menghajar adalah mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan faya ridu hadza wa ya'ridu hadza. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, ini berpaling. Itu tidak halal, artinya haram. Mau bertanya, apakah hukum memuliakan seorang dengan cara berdiri atau rukuk atau sujud hukumnya haram? Tidak diperbolehkan. Menghormat, memuliakan orang itu tidak boleh dengan cara itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ahabba ayatamatsala lahun nasu, man ahabba ayatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang senang dihormati oleh manusia dengan berdiri menghormat kepadanya, maka bersiap-siaplah tempatnya neraka. Ya. Jadi berdiri di tempat menghormat orang yang datang itu hukumnya haram. Ya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Kalau ada orang yang senang begitu, jangan dituruti. Wala takunu auna lisyaitan, jangan kalian menjadi pembantu syaitan, menjerumuskan saudaranya masuk neraka, itu membantu syaitan namanya. Nah, kadang kan ada itu. Ketika ada orang yang ketika datang hadirin supaya menghormat dirinya dengan berdiri. Itu enggak boleh. Apalagi dengan rukuk sujud. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau berdiri menyambut kedatangan tamu bagi tuan rumah boleh. Atau berdiri menyambut ketika orang baru datang dari safar. Datang dari safar, dari bepergian, datang kemudian berdiri nyambut untuk mu'anaqoh, berpelukan. Atau ada tamu datang, tuan rumah datang berdiri, tapi bukan berdiri di tempat, tapi berdiri menyambut. Itu boleh. Itu dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu juga dilakukan oleh putri beliau, Fatimah RA, ketika Nabi SAW datang. Berdiri menyambut tamu, berdiri menyambut orang yang baru datang, berdiri untuk menolong, seperti siapa kisah Mu'adz bin Sa'ad itu, yang dalam keadaan terluka datang naik kendaraan, yang Nabi menyatakan kumu li sayyidikum, berdirilah kalian menuju tuan kalian, dibantu untuk diturunkan. Kalau seperti itu boleh, tapi berdiri di tempat menghormat, nah itu yang tidak diperbolehkan, itu yang diharamkan. Ini kayaknya sudah dijawab ini ya, tentang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Itu ketika buang air nih maksudnya. Ketika ada udzur. Kalau ada udzur itu ya tidak dilarang lah, daru apa dalam kaidah itu ad-dharirah tubihul mahdhurah. Jadi dilarang itu memegang atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Tapi kalau darurat atau ada udzur, ya tentunya diperbolehkan. Waktu isya sudah tiba, azan sudah dikumandangkan. Pertanyaannya masih ini. Besok lagi insya Allah ya. Belum kebaca semua. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.